wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira amma ba'd. Kemarin kita telah menyinggung tentang dajjal dan ujian yang Allah berikan kepada umat manusia disebabkan munculnya dajjal. Selanjutnya beliau masih membahas tentang dajjal dan beberapa cirinya. Fitnatuhu dan fitnah dajjal azimatun adalah fitnah yang paling besar. Karena itu Rasulullah SAW selalu memohon kepada Allah perlindungan dari fitnah dajjal dalam setiap sholat beliau, atau beliau perintahkan agar kita mohon kepada Allah untuk berlindung dari empat hal. Salah satunya adalah berlindung dari min syarri fitnatil masihid dajjal, dari beratnya fitnah dajjal. Karena banyak manusia yang mengikuti dajjal padahal mereka tahu bahwa dajjal itu pendusta. Namanya orang aku Tuhan, jelas itu dusta. Namun mereka khawatir dengan kefakiran. Mereka khawatir kalau tidak beriman kepada dajjal nanti akan mengalami kondisi yang sangat melarat. Karena dajjal akan mendatangi semua kaum dan mendatangi semua kampung lalu mengajak mereka untuk mengikuti dajjal. Kalau mereka mau tunduk kepada dajjal, akhsabat arduhum, maka tanah mereka akan menjadi tanah yang subur dan bisa menumbuhkan tanaman. Waja'at humul amtar, kemudian hujan akan turun. Karena dajjal punya kemampuan dengan izin Allah bisa menyuruh bumi sehingga menumbuhkan tanaman dan menyuruh awan sehingga menurunkan hujan. Dan itu sakti luar biasa. Tapi orang tahu ini bukan Tuhan, ini kesaktian. Karena tidak mungkin Tuhan ada di muka bumi. Kemudian wasaminat mawashiyuhum, dan ternak mereka menjadi gemuk, kemudian duruknya, ambing susunya menjadi penuh dengan susu sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dajjal juga akan mendatangi satu kaum dan mereka tidak mau menerima dajjal, fayusbihuna mumlahilin. Akhirnya mereka pun menjadi orang yang mengalami musim paceklik. Banyak binatangnya yang mati sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mereka tidak merasa kuat dengan ujian ini, yattabi'uhu unasun, banyak orang yang mengikuti dajjal. Mereka mengatakan, kami tahu yakin dajjal itu pendusta, pembohong. Namun kami ingin hidup dengan hidup yang nyaman, hidup yang lapang, bukan hidup serba kekurangan. Sehingga mereka lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Waliyadu billah. Jangankan seperti ini ya, di tempat kita salimi saja bisa mengubah agama. Padahal dajjal itu taruhannya nyawa, tapi matinya pelan. Matinya dalam kondisi kelaparan. Kalau di tempat kita kan gak sampai kelaparan, cuman orang ingin nyaman begitu saja, atau ingin mendapatkan pekerjaan tetap, penghasilan tetap, sehingga rela untuk pindah agama. Bagaimana lagi dengan nasib umat di masa silam ketika dajjal muncul? Kalau enggak mau beriman kepada dajjal, pasti kelaparan. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan, man sami'a bidajjal falyan aminhu. Siapapun yang mendengar dajjal, hendaknya dia segera menghindar sejauh-jauhnya. Jangan mendekat ke dajjal, nanti tidak dipengaruhi oleh dajjal. Karena dajjal memiliki ujian yang sangat besar, dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Ketika ada orang yang dia teridentifikasi mengidap penyakit aliran sesat, dia termasuk salah satu tokoh kesesatan, maka jangan coba-coba untuk saya tak ingin mendengar ceramahnya atau ingin ikut pengajiannya. Bisa jadi karena ketika dia mendengar pengajiannya, terus dia tidak mampu membalas setiap syubhat yang dia sampaikan, akhirnya dia malah mengikuti orang tadi. Dan namanya pengajian itu tidak mungkin 100% salah, kan? 100% salah ya langsung di suruh keluar dari masjid, diusir. Tapi dia akan nyisipi poin-poin tertentu yang itu adalah akidah salahnya. Mungkin dia selama 1,5 jam pertama benar semuanya, isinya motivasi-motivasi, ada selipan yang salah satu. Nanti 1/4 jam benar lagi, ada selipan salah satu, dan begitu seterusnya. Nyelit-nyelit yang nyelilit salah-salah ini yang berbahaya. Karena itu dalam Islam kita sangat tidak dianjurkan untuk terlalu percaya diri, kemudian menguji iman, terus mendengar aliran-aliran sesat atau kelompok-kelompok menyimpang hanya sebatas untuk ingin tahu dan seterusnya. Ada seorang ulama yang menasihatkan, Sufyan Ats-Tsauri, asyubhatu qattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati manusia itu lemah. Dan kita tidak tahu kapan hati kita terpengaruh karena syubhat, karena kesesatan yang dihembuskan oleh musuh. Nabi SAW mengingatkan, kalau kita mendengar dajjal, maka sembunyi di dalam rumah. Jangan sekali-kali keluar, jangan tak ingin lihat, kita ingin lihat kesaktian dajjal, ya. Gimana tahu dajjal itu wajahnya bagaimana, ingin kenalan, ya, ini bahaya. Maka beliau perintahkan agar kita menjauh dari dajjal. Kemudian disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mabaina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal." Tidak ada satupun penciptaan yang fitnahnya lebih besar antara Nabi Adam sampai hari kiamat, melebihi besarnya fitnah dajjal. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Amrun akbaru minad dajjal." Tidak ada satu perkara yang lebih besar daripada dajjal. Dan dajjal tinggal di muka bumi ini. Pernah ditanyakan oleh para sahabat berapa lama dia tinggal di muka bumi, dan jawab Nabi SAW, "Arba'una yauman," selama 40 hari. Di situ ada hadis yang panjang, kita lewati saja. Nanti jadinya bahas tanda-tanda kiamat. Selama berapa hari? 40 hari. Fal yaumul awwal tuluhu sana. Hari pertama panjangnya seperti setahun. Wal yaumu tsani tuluhu syahrun. Tuluhu syahrun, hari kedua panjangnya seperti satu bulan. Wal yaumu tsalits tuluhu usbu'un, panjangnya ketiga, hari ketiga panjangnya seperti sepekan. Kemudian sisa hari yang lainnya, 27 hari sisanya seperti hari biasa, 24 jam. Maka besok ada satu hari dari terbit matahari sampai tenggelam, itu lamanya setahun. Sekian ribu jam. Luar biasa. Matahari terbit sampai tenggelam itu selama 356 hari, satu tahun. Ini hitungan hijriah. Pada hari kedua matahari terbit sampai tenggelam selama satu bulan. Pada hari ketiga matahari terbit sampai tenggelam selama satu pekan, tujuh hari. Selama 7 hari. Dan sisanya adalah 37 hari sebagaimana hari biasa. Dari mana kita bisa tahu ini? Bahwa kita tidak mentakwil, memahami makna satu hari seperti setahun tadi adalah panjangnya menurut perasaan manusia. Namun satu hari seperti setahun itu hakiki, betul-betul lamanya seperti setahun. Kita memahami demikian karena para sahabat ketika mendengarkan hadis ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, untuk satu hari selama setahun, satu hari selama sebulan, itu bagaimana cara kami sholat? Apakah hanya sholat 5 waktu dalam setahun atau bagaimana?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Uqdurulah." Tidak demikian, namun perkirakan. Ini telik. Sahabat tanya demikian, berarti mereka memahami waktu setahun tadi adalah betul-betul setahun, bukan menurut perasaan manusia. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan kalau besok menjumpai kondisi seperti itu, perkirakanlah waktu sholat. Artinya tetap berlaku 24 jam. Namun dia dalam sehari itu dari terbit matahari sampai tenggelam melakukan sekian banyak sholat wajib. Sehingga kalau misalnya matahari terbit atau terbit fajar itu subuh, nanti kira-kira sekian jam lagi duhur, 6 jam lagi duhur, atau berapa? 7 jam lagi duhur. Kemudian 3 jam lagi asar, 3 jam lagi maghrib, nanti 1 jam lagi isya. Sehingga kita sholat isya, matahari masih di atas. Karena itu ada teka-teki fikih. Ada satu kondisi di mana hari raya, sholat hari raya itu akan dilaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha bersamaan dalam satu hari. Kapan itu? Jawabannya ketika Dajjal muncul. Maka kita sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan dalam waktu satu hari. Berarti masih ada Idul Fitri, Idul Adha. Entah bagaimana kondisi ketika itu. Seperti inilah Dajjal, kita wajib mengimaninya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis yang sahih riwayat Muslim bahwa Dajjal saat ini sudah terikat di sebuah pulau di lautan. Namun ini rahasia di mana, tidak ada satupun yang tahu. Sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi Tamim ini dulunya Nasrani, dulunya beragama Nasrani. Dan di Jazirah Arab orang yang beragama Nasrani jarang. Nasrani kebanyakan di daerah Syam dan daerah Ethiopia sama Yaman. Kalau yang Mekah Madinah jarang Nasrani. Madinah kebanyakan Yahudi. Tapi kadang ada beberapa orang yang beragama Nasrani. Salah satunya Tamim bin Aus Ad-Dari. Waktu beliau masih beragama Nasrani, annahu la'iba bihimul mauju syahran. Tamim bin Aus ini pernah diombang-ambing oleh ombak selama 1 bulan. Artinya di tengah laut dia enggak ke tepi-tepi. Hingga akhirnya terdampar di sebuah pulau. Wa annahum kharaju ila jaziratin min juzulil bahr. Lalu beliau bersama kawan-kawannya keluar dari perahu dan menyusuri sebuah pulau itu. Dia terdampar di daratan, kemudian dia masuk ke hutannya. Namanya orang baru saja dari laut lapar. Akhirnya mereka, rombongan Tamim bin Aus ini, ketemu dengan daba, ada sebuah binatang yang penuh dengan bulu sampai kepala sama ekornya tidak diketahui, depan belakangnya orang nggak tahu ini mana sih dasi ini buntutnya. Dia baru tahu oh ini kepalanya ketika berjalan. Begitu jalan berarti yang depan itu kepalanya, saking lebatnya bulu. Dia bisa ngomong, setelah terjadi obrolan, kemudian si Dabah ini menawarkan diri, maukah kalian aku antar ke sebuah tempat, di sana ada sesuatu yang aneh. Maka diantarkanlah rombongan orang-orang ini, salah satunya Tamim bin Aus Ad-Dari, ke sebuah tempat. Wallahu alam seperti apa bentuknya, apakah gua atau bagaimana. Dan di sana ada Dajjal. Fara'au rajulan 'azimal khilqah. Mereka melihat ada orang yang badannya besar, marbutatun yadau ila unuqihi bil hadid, tangannya dirantai ke lehernya begini ya, dengan besi. Sehingga tidak bisa apa-apa, cuma bisa ngomong, tidak bisa banyak bergerak. Kemudian terjadilah obrolan antara Tamim bin Aus dengan orang ini. Tapi Tamim enggak tahu kalau itu Dajjal. kalian dari mana? Dari Arab. Wah, nanti sebentar lagi Arab akan terjadi peristiwa besar. Apakah di sana kebun kurmanya banyak? Dia bilang kebun kurmanya banyak, sebentar lagi akan habis. Bagaimana kondisi masyarakatnya? Mereka baik-baik saja, sebentar lagi akan jadi sesat. Dijawabi Dajjal kayak gitu. Apakah ada nabi terakhir yang sudah diutus? Sudah, kata Tamim, ikutilah dia kalau kamu ingin selamat. Ya. Jadi kesimpulannya, Dajjal memberikan ancaman, nanti kormanya akan habis, orang jadi sesat karena tanda dia akan segera keluar. Dan cerita ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Tamim bin Aus mengalami peristiwa tadi ketika beliau masih Nasrani. Tapi beliau ceritakan ketika masuk Islam. Maka orang yang mendapatkan realita di waktu masih muslim, masih kafir, beragama Nasrani atau masih kecil, kemudian dia ceritakan ketika dewasa, ketika sudah balig, ketika masuk Islam, ini beritanya diterima. Sebaliknya, kalau ada orang Nasrani yang cerita, beritanya langsung tidak diterima. Kalau dia masih Nasrani. Menunjukkan bahwasanya Islam sangat menghargai agama. Pokoknya beda agama, beritanya ditolak. Karena itulah Imam Ahmad mengatakan wajib mengimani Dajjal dan dia akan keluar tertulis di antara dua matanya atau di dahinya tulisan kafirun. Artinya kita mengimani bahwa Dajjal itu ada sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian di antara hadis yang menyebutkan tentang ciri-ciri Dajjal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan ma min nabiyyin illa waqad andara ummatahu al-aqwar al-kadzdzab. Tidak ada satupun nabi kecuali dia mengingatkan umatnya tentang sang si buta sebelah, ya. Si buta sebelah al-kadzdzab, pendusta, karena ngaku tuh Tuhan. Ala innahu aqwar. Perhatikan cirinya, dia buta sebelah. Wa inna rabbakum laysa bi'aqwar, dan Rabb kalian tidak buta sebelah. Maktubun baina ainihi kafara, tertulis di antara dua matanya kafara. Dalam riwayat yang lain Dajjal tertulis di antara dua matanya kafirun. Kemudian dalam hadis dari An-Nawas bin Sam'an, Dajjal Allah Subhanahu wa taala buat kondisinya sangat buruk. Sangat jelek, matanya buta sebelah. Itu pun salah satunya apa? Keluar seperti anggur. Kemudian Dajjal punya sisi kelemahan yang lain fisiknya, ya. Kakinya polio. Sehingga ciri-ciri fisik Dajjal itu semuanya jelek. Allah jadikan Dajjal seperti ini agar manusia itu semakin cepat, ya, semakin bisa jelas membedakan masa Tuhan kok cacat. Padahal Dajjal cuma minta agar kalian jadi hambanya, mengakui dirinya sebagai Tuhan, selesai. Dan itu orang kafir. Orang kalau sudah kayak gitu jadi kafir. Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal, beliau mengatakan innahu yakhruju wa ana fikum. In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu. Kalau Dajjal itu keluar dan saya di tengah kalian, maka saya nanti akan debat dengan Dajjal. Fa ana hajijuhu dunakum. Saya akan debat dengan Dajjal untuk melindungi kalian. Wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajiju nafsi. Namun kalau Dajjal itu keluar dan aku tidak ada di tengah kalian karena sudah meninggal, maka masing-masing melindungi dirinya sendiri-sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala menjadi penggantiku untuk mengurusi seluruh kaum muslimin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-cirinya, innahu syabun, Dajjal itu pemuda. Bukan orang tua. Kulitnya masih kencang. Masih kuat. Qatatun, rambutnya ikal, keriting ikal, kotor. Ainuhu tawfiyah, matanya nyembur keluar, menonjol. Kani usbihu bi Abdul Uzza bin Qatan. Saya bisa ngasih yang member dia seperti Abdul Uzza bin Qatan. Karena itu siapa yang menjumpai Dajjal di antara kalian, falyaqra fawatiha suratil Kahfi. Hendaknya dia baca bagian awal surat Al-Kahfi. Fa innaha jiwarukum min fitnah, karena bacaan surat Kahfi ini akan menjadi pelindung kalian dari fitnah Dajjal. Ya. Artinya surat Al-Kahfi ini melindungi kita dari fitnah Dajjal. Sekarang kenapa kok surat Al-Kahfi? Apa istimewanya? Ya. Surat Al-Kahfi itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang membacanya ketika malam Jumat atau di hari Jumat, atau Allahu lahu nurun ma bainal jum'ataini, Allah berikan dia cahaya antara dua Jumat. Maka surat Al-Kahfi ini menjadi surat yang bisa membantu orang untuk mudah mendapatkan siraman cahaya hidayah. Kemudian karena surat Al-Kahfi ini Allah turunkan sebagai pengantar bagi para sahabat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, maka surat ini itu isinya adalah motivasi dan dorongan bagi mereka untuk siap hijrah ke Madinah. Karena yang namanya hijrah itu amal yang luar biasa berat. Coba dibayangkan ya, dia harus meninggalkan keluarganya di Mekah, harus meninggalkan tanahnya, rumahnya kan gak mungkin digotong, dia harus bahkan tinggalkan banyak hartanya, mungkin kambingnya yang punya buahnya tidak mungkin dia bisa bawa, atau untanya dia punya tapi tidak mungkin dia bisa bawa. Semua yang ditinggalkan ini terancam akan diambil oleh orang-orang musyrik. Maka para sahabat menjadi sangat keberatan jika harus hijrah ke Madinah. Namun kalau mereka bertahan di Mekah, sama sekali mereka tidak akan bisa berkembang atas tekanan orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguatkan semangat sahabat ini, Allah turunkan Al-Kahfi. Yang di sana surat penuh dengan cerita. Ada berbagai macam cerita di Al-Kahfi. Pertama, cerita tentang Ashabul Kahfi. Seorang atau beberapa pemuda yang dia membela agamanya, mempertahankan agamanya, sampai harus terusir dari kampungnya. Dia rela tinggalkan keluarga, harta, apapun yang dia miliki dalam mereka menyelamatkan agama. Akhirnya mereka istirahat di gua dan mereka tidur di gua. Yang kedua cerita siapa? Kisah tentang Sahibul Jannatain, sebelum Nabi Musa, pemilik dua kebun yang penuh dengan fasilitas, penuh dengan buah, panennya luar biasa. Dan di antara dua kebunnya ini ada sungai kecil yang selalu aktif mengalir air. Kebun yang luar biasa indah. Namun orang ini silau dengan hartanya sampai ujub dengan apa yang dia miliki. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ayat ini untuk memberikan pelajaran kepada sahabat, sekaya apapun manusia, bisa jadi dia akan jadi ujub, kemudian apa? Malah jadi murtad. Sehingga janganlah kalian silau dengan dunia yang menyebabkan kita ini malah ujub dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ashabul, sebagaimana dilakukan oleh Sahibul Jannah, pemilik dua kebun. Kemudian yang ketiga, kisah Musa dan Khidir. Kisah yang menggambarkan bagaimana seorang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk masih belajar. Tidak ada istilah kalau sudah jadi Nabi pensiun belajar. Nabi Musa Allah perintahkan untuk belajar kepada Khidir karena ada sesuatu yang diketahui Khidir tapi tidak diketahui oleh Musa. Ini memberikan pelajaran kepada sahabat, sepintar apapun orang, sehebat apapun orang, jika ada orang yang lebih berilmu daripada dia, memiliki ilmu sesuatu yang tidak dia ketahui, maka dia layak untuk mendatangi orang itu. Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka orang yang mau mengambil ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya harus ikut hijrah. Kemudian yang keempat kisah ya, Dzulqarnain, raja yang menguasai hampir seluruh permukaan bumi. Karena Dzulqarnain ketika turun ke bawah, ya, inspeksi di masyarakat, beliau sampai di sebelah barat sehingga beliau melihat tempat terbenamnya matahari di laut ujung. Kemudian beliau ke timur, beliau sampai di sebuah tempat, beliau melihat terbitnya matahari di laut. Maka daratan ketika itu dari ujung timur sampai ujung barat semuanya dikuasai Dzulqarnain, yang kita tidak tahu berapa luasnya. Dan dia seorang raja muslim yang baik. Kisah Dzulqarnain memberikan pelajaran bagi sahabat bahwa bumi ini itu Allah wariskan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyerahkan bumi ini kepada orang jelek, karena Allah akan wariskan hanya kepada orang-orang yang Allah akan wariskan bumi ini sesuai dengan kehendaknya kepada orang yang baik. Maka sahabat sekarang meninggalkan tanah di Mekah, akan Allah berikan ganti tanah yang lebih bagus, bisa jadi di Madinah atau sekitar Madinah. Ya. Karena itulah, nah, tidak salah jika surat Al-Kahfi itu menjadi surat sumber peneguh hati, sehingga orang tidak menjadi cinta, terlalu cinta dunia. Membaca surat Al-Kahfi, orang diajari untuk itu. Isbir nafsaka ma'alladina yata'una rabbahum bilhudadil akhwal asyi yuriduna wajah wala ta'tu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Bersabarlah dengan banyak zikir, jangan kau melototi mereka yang hanya ingin kehidupan dunia. Jangan ngiler dengan mereka yang Allah berikan banyak fasilitas. Akan lebih baik apa yang Allah berikan dengan orang rajin banyak rajin berzikir dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu obat ketika orang sebegitu kepingin dengan harta yang dimiliki oleh orang lain, ngiler dengan hartanya orang lain, tanamkan dalam perasaannya untuk bersabar dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung Dajjal itu fitnah terbesarnya adalah karena masalah dunia. Kalau orang tidak mau ikut Dajjal, nanti dia akan mengalami musim panjang. Karena itulah mengapa sebagian besar mengikut Dajjal wanita. Umumnya wanita itu enggak tahan lapar. Ngelih sedikit, muni. Lapar sedikit, langsung komentar. Paling tidak sabar dengan masalah musibah dunia wanita dibandingkan laki-laki. Kalau ada laki-laki kok enggak sabaran dengan musibah dunia, berarti karakternya kudune biyen lahir dadi wedok. Ya. Karena ujian berat Dajjal dalam masalah ini, masalah penghasilan, masalah pendapatan, masalah ekonomi, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan rahasia, kalau kalian menjumpai Dajjal, bacalah surat Al-Kahfi. Bukan mau diwoco, tapi maksudnya apa? Direnungkan maknanya, dipahami. Yang ini akan menguatkan hati seseorang. Ya. Karena itulah beliau mengatakan, fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Jadi surat Al-Kahfi itu menjadi pelindung kalian dari fitnah Dajjal. Kemudian Dajjal tadi sudah disinggung ya, tinggal selama 40 hari dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan agar kita memperkirakan waktu untuk sholat. Setelah itu beliau bersabda, "Bu'itsa Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam indal manarah baydha." Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Maryam alaihissalatu wassalam di atas menara putih. Jadi Nabi Isa itu turun dengan menginjak menara warna atau bersama menara warna putih. Syarqi Dimasyqa, di sebelah timur Damaskus. Hatta yudrikuhu inda babil lut, sehingga Nabi Isa bisa menangkap Dajjal, menemui Dajjal di daerah Bablut, di daerah Palestina. Besok Palestina jadi tempatnya Dajjal, jadi markasnya Dajjal dan para pembelanya. Yang tuluhu, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Dan Nabi Isa ketika itu di samping membunuh Dajjal adalah membunuh seluruh orang kafir. Padahal orang kafir itu mati ketika mencium baunya Nabi Isa. Sementara baunya Nabi Isa terjangkau sejauh pandangan mata. Sudah tinggal gini saja sudah ada mati. Jadinya kayak apa? Dilihati Nabi Isa mati. Makanya kaum muslimin tertolong ketika itu. Termasuk Dajjal, begitu Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, dia langsung meleleh seperti lilin. Kemudian Nabi Isa mengambil tombaknya dan Dajjal dipenggal. Ya. Kemudian setelah Dajjal tinggal di muka bumi ini, di akhirnya, di akhir kehidupan Dajjal, di akhir riwayat Dajjal, Allah turunkan Nabi Isa bin Maryam dari langit. Dan ini syarat ketiga. Syarat ketiga dari Asyratul Kiamat Kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Kemarin tanda yang pertama apa? Masih ingat? Al-Mahdi, ya. Munculnya Imam Mahdi. Kemudian Dajjal, selanjutnya turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun, dan ini bagian dari urutan ketiga dari syarat kiamat. Wadi'an kafaihi ala janaha ana ala janahi malakin. Diletakkan kedua telapak tangannya di dua sayap malaikat. Ada malaikat sayap kanan, ada malaikat kanan, malaikat kiri. Diletakkan kedua tangannya di sayapnya malaikat. Indal manara baidah, di menara putih sebelah timur Damaskus. Ketika waktu sholat subuh dan telah dikumandangkan iqamat sholat subuh, kemudian kaum muslimin menyuruh beliau untuk maju jadi imam. Namun beliau menolaknya dan tidak mau karena status beliau tamu. Status beliau adalah pendatang, penduduk asli lebih berhak. Wa yaqulu innama uqimat lakum. Beliau mengatakan yang berhak jadi jadi imam adalah di antara kalian. Ketika Nabi Isa alaihi salam turun, sara fardan min afradil ummah al-Muhammadiyah. Maka beliau menjadi salah satu di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru. Beliau mengikuti syariatnya Muhammad, sehingga beliau berhukum sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sisi ini yang kurang disadari oleh sebagian mantan pendeta. Ada beberapa orang mantan pendeta masuk Islam dan mereka mengingkari munculnya Isa, turunnya Isa, dengan anggapan nanti kalau Isa turun berarti membenarkan klaimnya orang-orang Nasrani. Tidak demikian, karena kita beda ajaran dengan mereka. Dan Nabi Isa turun menurut ajaran Islam dengan kriteria seperti tadi, untuk membunuh banyak orang kafir, mematahkan salib, membunuh babi. Ya, karena itu ketika Nabi Isa turun atau ketika Nabi Isa berada di muka bumi, beliau menggunakan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena semua Nabi itu telah diambil janji oleh Allah, jika Muhammad diutus sementara kamu masih hidup, para Nabi ini wajib mengikuti Muhammad. Dalilnya ada di surat Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin, ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi. Lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin, ketika datang kepada kalian atau ketika aku memberikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada dalam kalian. La tu'minun nabi wa la tansurunna, sungguh kalian harus mengimaninya dan menolongnya. Qala aqrartum, lalu Allah bertanya, apakah kamu mau mengakui hal ini? Apakah kalian wahai para nabi mau mengakui hal ini? Wa akhadtum ala dzalika usri, dan mengambil ini sebagai perjanjian dariku. Qalu aqrarna, para nabi tadi mengatakan kami mengakui. Lalu Allah berfirman, fasyhadu wa ana ma'akum minasyahidin, saksikanlah saya menjadi saksi bersama kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengambil seluruh nabi, siapapun yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan karena itulah salah satu di antara bantahan ulama, apakah ada nabi selain Isa yang masih hidup di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad SAW? Seperti yang diklaim masih hidup adalah Nabi Ilyas. Nabi Ilyas masih hidup. Nabi Khidir katanya juga masih hidup. Ya. Maka jawabannya, kalau Nabi Khidir, Nabi Ilyas masih hidup, seharusnya dia itu ikut jadi sahabatnya Nabi SAW, bukan malah menghilang. Karena perjanjian Allah kepada seluruh nabi, jika nanti ada rasul terakhir, apakah kalian akan membenarkannya dan menolongnya? Mereka semuanya mengatakan kami siap untuk itu. Pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini masih hidup, Nabi Ilyas, Nabi Khidir masih hidup, begitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam diutus, dia harus datang ke Mekah, mungkin membantu beliau, menolong beliau. Tapi ini tidak ada dalam sejarah. Karena itu keyakinan bahwa ada nabi yang masih hidup ini khayalan belaka. Kemudian disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallati nafsi biyati law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Beliau pernah memarahi Umar bin Khattab yang belajar Injil, kemudian beliau perintahkan agar membuang itu Injil. Dan beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andaikan Musa itu masih hidup, dia tidak boleh memiliki melakukan amal kecuali harus mengikuti aku. Kamu Musa tidak boleh membuat syariat sendiri atau mengikuti syariat Taurat. Nabi Isa alaihissalam ketika turun, beliau membunuh Dajjal al-Masih bihirbatihi, dengan panah atau dengan tombak beliau, di daerah Bablut dekat dengan Palestina. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, fa idza ra'ahu, yakni idza ra'a masihud dolar masihal huda dzaba kama yadzubul mir fil ma, apabila Dajjal itu melihat Nabi Musa melihat Nabi Isa, maka dzaba, dia langsung meleleh sebagaimana garam yang meleleh di air. Karena meleleh di air itu cepat. Walau tarakahu lamata, walau tarakahu lamata, walakinnahu yaqtuluhu. Andai kan Nabi Isa membiarkan begitu saja, Dajjal pasti mati, habis badannya. Namun Nabi Isa membunuhnya. Artinya Masihul Huda yaqtulu Masihad Dalal. Al-Masih yang menjadi sumber petunjuk membunuh al-Masih ad-Dhalalah, al-Masih yang menjadi sumber kesesatan. Setelah itu hukum dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam, wa takunul wilayatu lahu wa yahkumu bi syari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kekuasaan berada di tangan Nabi Isa dan beliau berhukum dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah turunkan Ya'juj dan Ma'juj. di zaman Isa, dan ini tanda yang keempat di antara tanda kiamat yang besar. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua umat Muhammad SAW yang mati kafir, atau yang semuanya kondisinya kafir, termasuk manusia Bani Adam. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini keluarnya rombongan berulang dua kali. Rombongan pertama namanya Ya'juj, rombongan yang kedua Ma'juj. Dan jumlah mereka sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan sejak zaman Dzulqarnain sampai sekarang itu anaknya berapa? Padahal dia manusia. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis memanggil Adam, Yunadillahu ta'ala ya Adam. Allah pernah memanggil, wahai Adam, lalu Adam menyambut panggilan Allah, labbaika wa sa'daik. Kemudian Allah perintahkan, akhrij ba'tsan nar, keluarkan calon-calon penghuni neraka. Faqala, lalu Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar, apa itu penghuni-penghuni neraka, bahan bakarnya neraka? Qala, kata Allah, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'in. Dalam 1000 orang itu ada 999 orang yang nyemplung neraka, ya, dan satu yang selamat. Fasyaqqa dzalika 'ala sahabat. Mendengar hadis ini sahabat langsung lemas. Kita umat di dunia ini 999 nyemplung neraka siji. Berarti 1 per mil, kan gitu ya. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu, abshiru fa inna minkum rajulun wa min Ya'juj wa Ma'juj alf. Kabar gembira untuk kalian, yang masuk neraka di antara kalian cuma satu, yang 1000 Ya'juj dan Ma'juj. Yang 1000 tadi bukan di antara kita, tapi Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan bagaimana beratnya perjuangan untuk menggapai surga. Sampai orang yang masuk surga itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang masuk neraka. Untuk masalah Ya'juj dan Ma'juj dan tanda hari kiamat lainnya, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.